Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala bab taswiyat as-shufuf wa iqamatiha wa fadlil awwal bal awwal minha wal izdiham ala as-saff al-awwal wal musabaqah ilayha wa taqdim ulil fadl wa taqribihim min al-imam. Bab meluruskan saf-saf ketika salat berjamaah dan keutamaan saf yang awal dan yang berikutnya. Wal izdiham al-safil awal, izdiham yang berdesak-desakan, memusabaqah dan berlomba-lomba untuk mendapatkan saf yang pertama. Wa taqdim, dan mengutamakan orang-orang yang memiliki keutamaan serta mendekatkan mereka kepada imam. Qala Imam Muslim rahimahallahu ta'ala haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim qala haddatsana Abdullah bin Idris wa Abu Waqi' wa Abu Muawiyah wa Waqi' anil A'mash an Umarah ibn Umair at-Taimi an Nabi Ma'mar an Nabi Mas'ud qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabsahu manakibana fi shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap pundak-pundak kami ketika salat, yakni ketika mau salat, ketika meluruskan saf. Wa yaqulu, ya, sambil beliau memegang pundak mereka mengusapnya, beliau berkata, "Istawu wa la takhtalifu." Ya, luruskanlah saf kalian, jangan berselisih. Fatakhtalifa qulubukum, karena tidak rapinya saf, berselisihnya saf, tidak lurusnya saf, ini akan menyebabkan berselisihnya kalbu-kalbu kalian. Ini kata Imam Nawawi rahimahallahu ta'ala. Mani adalah yukim baidakum ala dawah wal bagda wa ikhtilaf al qulub, akan menyebabkan adanya permusuhan, kebencian, ya, dan sentrang perenangnya kalbu-kalbu kalian tidak akur. Liyalini minkum ulul ahlam wan nuha, hendaknya orang yang berada di belakangku, yang mengikuti di belakangku adalah orang-orang yang ulul ahlam wan nuha. Ulul ahlam yani al-uqala. An-nuha juga sama, uqul, ya. Al-uqala wa ahlul uqul. Jadi mereka-mereka yang telah balik, mereka orang-orang yang memiliki keutamaan, iya, al-uqala wa ahlul uqul. Qala, kata beliau, ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم, kemudian orang-orang yang mendekati mereka keutamaannya, kemudian orang mendekati mereka keutamaannya. Qala Abu Mas'ud, fa'antumul yawma ashaddu ikhtilafan, ya, kalian sekarang ini Iya, sangat dahsyat perselisihan kalian. Ini kurang ihtimam dengan saf. Sehingga fa'antumul yaum asyadu ikhtilafan. Qala muslim rahimahullahu ta'ala wa haddathanahu Ishaq. Qala habarana Jarir. Qala haddathana qala haddathana Ibnu Hasram. Qala akhbarana Isa yani Ibnu Yunus. Qala haddathana Ibnu Abi Umar. Qala haddathana Ibnu Uyainah bihadha isnadah wa hum. Qala muslim rahimahullahu ta'ala حدثنا يحيى ابن حبيب الحارثي وصالح بن ابن حاتم بن وردان قال حدثني يزيد بن زريع قال حدثني خالد الحذاء عن ابي معشر عن ابراهيم عن علقمه عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلني منكم اولي الاحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم boleh sebutkan tiga kali syaratan. Wayyakum wahaisyatil aswaq. Wayyakum dan hati-hati kalian dari haisyat al-aswaq. Nah, kata Nawawi rahimahullahu taala ini ihtilatuha wal munaza'ah wal husumat wa irtifa'ul aswat wal lagat wal fitan. Ya, hati-hati. Ya, jadi haisyatul aswaq ini ikhtilat yang ada padanya, perselisihan, ya, pertentangan, meninggikan suara, ribut. Ini haisyatul aswaq. Jangan sampai masjid Allah Subhanahu wa taala tempat salat ya, dijadikan tempat seperti itu. Ya, ribut. Ya, tempat menjadikan tempat perselisihan, pertikaian, fitan dan lainnya. Qala muslim rahimahullahu ta'ala haddathana Muhammad ibn Muthanna wa ibn Bashar qala haddathana Muhammad bin Ja'far qala haddathana Syu'bah qala sami'tu Qatadah yuhadithu an Anas bin Malik qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sawu sufufakum, luruskan saf-saf kalian, fa'inna taswiyat as-saffi min tamamis shalah. Qala haddathana Syaiban ibn Farrukh qala haddathana Abdul Warith an Abdul Aziz wahwa ibn Suhaib an Anas qala qala Rasul sallallahu alaihi wasallam atimu shufuf fa inni araakum khalfa dhahri, sempurnakan saf kalian karena sesungguhnya aku melihat kalian dari belakang punggungku. Qala hadatsana Muhammad bin Rafi' qala hadatsana Abdul Razzaq qala hadatsana Ma'mar an Hammam bin Munabbih qala hadza ma hadatsana Abu Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dzakara hadits minha min sahifah wa qala aqimus saffa fi shalah, ya, tegakkanlah, sempurnakanlah saf dalam salat. Baina iqamatis saf, karena lurusnya saf itu min husni shalah, di antara bentuk bagusnya salat seseorang. Dan beberapa hadits nanti juga kita baca terkait dengan masalah as-saf. Di antara faidah yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahallahu taala, kata beliau di hadal hadis menunjukkan taqdimu al afdal fal afdal ila al imam, mengutamakan orang-orang yang paling afdal dan kemudian orang yang setelahnya dari sisi keafdalan untuk mendekat imam. Ya, orang-orang yang berada di belakang imam, tepat di belakang imam, dekat dengan imam adalah orang-orang yang afdal. Liyalini minkum ulul ahlam wan nuha. Pada berbagian kata beliau, yang pertama li'annahu aula bil ikram. Ini alasannya kenapa dia lebih berhak diutamakan dekat imam. Yang pertama kata beliau li'annahu aula bil ikram, karena dia lebih berhak untuk dimuliakan. Berdiri di belakang imam adalah kemuliaan, sehingga hendaknya yang dijadikan di belakang adalah ulul ahlam wan nuha, di belakang tempat imam. Kenapa? Li'annahu li'anna Iya, ulil ahram wan nuha itu aula bil ikram, lebih utama untuk dimuliakan. Yang kedua, wali annahu rubbama ihtajal imam il istikhlaf fayakunu huwa aula. Yang kedua, bisa jadi iya kadang imam itu butuh untuk mencari ganti. Ya mungkin imamnya batal di tengah-tengah sholat hadas sehingga dia harus keluar sholat menggantikan, mencari pengganti, maka iya ketika orang yang belakang adalah orang-orang yang alim yang utama, iya dia lebih pantas untuk menjadi pengganti imam. Yang ketiga, wali annahu yatafattan yatanbih al-imam ala sahwi lima yatafattan lahu ghairuhu. Yang ketiga, karena seorang yang aqil, mereka-mereka ulul ahlam wan nuha itu lebih ya akan bisa menyadari ya kekeliruan imam, sehingga dia bisa mengingatkan kekeliruan imam, lupanya imam, ya entah lupa gerakan atau lupa bacaan, dia yang yatafattan, sehingga bisa mengingatkan atau membetulkan imam. Yang keempat, kata beliau rahimahullah, wuliyad bitu sifat as-salah wa ihfaduha wa yankuruha wa yu'allimuha an-nas, agar mereka orang-orang yang baik ini ulah manuha bisa ya mengetahui dengan tepat tata cara salat, menghafalnya, ya dia lihat bagaimana imam melakukannya, ya kemudian menghafalnya dan kemudian menukilkannya, menyampaikan kepada manusia tata cara salat yang benar. Yang terakhir, yang kelima, waliyaqtadi ya bi'af'alihi man wara'ahum. Yang kelima, agar orang-orang yang di belakang mereka di sop yang kedua dan seterusnya ini akan mengikuti gerakan mereka yang tepat di belakang imam. Ulul ahlam wan nuha. Ini kenapa mereka lebih berhak di depan, ini lima alasan yang disebutkan Imam Nawawi rahimahullahu taala. Mereka lebih berhak dimuliakan. Ya, yang kedua, imam mungkin butuh untuk keluar salat karena hadas sehingga harus ada yang menggantikan. Yang ketiga, orang-orang yang uqala ini lebih ya faham dan lebih mengetahui akan kekurangan atau kesalahan imam sehingga membetulkannya, mengingatkannya. Yang keempat, mereka bisa menghafal, mengetahui bagaimana tata cara sholat imam yang benar dan menyampaikan kepada yang lain. Dan yang kelima, agar orang lain kedua mengikuti perbuatan-perbuatan mereka. Qala Ibnu Nawawi rahimahullahu taala, kata beliau, bali sunnah an yuqaddama ahlul fadl fi kulli majma'in ila al-imam wa kabiril majlis. Bahkan kata beliau rahimahullah, yang sunnah orang-orang seperti ini, orang-orang memiliki keutamaan seperti ini, memiliki ilmu, iya ahlul uqul, ahlul ilmi, hendaknya mereka itu juga dikedepankan, lebih diutamakan untuk mendekat kepada imam, kepada tokoh majlis, pemimpin majlis, iya di setiap perkumpulan yang ada, kama majlis ilmi, majlis-majlis ilmu, majlis qadha, majlis zikir, majlis musyawarah, iya wa mawaqiful qital ketika berperang, wa imamatis shalah ketika tadris, mengajar, wa iftah berfatwa, wa ismail hadis menyampaikan hadis. Mereka-mereka ini lebih berhak untuk diutamakan, bukan hanya ketika salat, bahkan di ya semua majma, tempat waktu berkumpul yang manusia, mereka berhak untuk diutamakan. Yang kedua, dari hadis ini kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, adalah taswiyatus shufuf wa i'tina'ul imam biha wal hadzu 'alaiha. Jadi hadis-hadis tadi kita dapat faedah adalah ya meluruskan shaf, dan hendaknya imam benar-benar memperhatikan tentang masalah ini, ya masalah meluruskan saf sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam memegang pundak-pundak para sahabat ketika meluruskan saf dan menganjurkannya, memberikan anjuran untuk meluruskan saf. Saya kira itu dulu kita baca pagi ini. Allahumma shalli wa sallim.